Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kembali kitab At-Tibyan karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Sekarang kita masuk di halaman 139. Setelah kita menyelesaikan Masail Gharibah. Dan pasal yang akan kita baca ini hukum tentang ketika seseorang di dalam sholat mengucapkan atau membaca Al-Quran dengan niatan untuk selain sholat. Baik. Qala al-Imam Yahya bin Saraf Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah. Faslun fi qira'atil Quran yuradu bihal kalam. Fasal tentang bacaan Al-Quran. Yuradu biha, yang dimaukan dengannya al-kalam, pembicaraan. Dia baca Al-Quran tapi ada maksud dan tujuan berbicara. Zakara Ibnu Abi Dawud fi hadza khilafan. Ibnu Abi Dawud menyebutkan tentang masalah ini ada khilaf, perselisihan. Farwa an Ibrahim An-Nakhai rahimahullah. Dan diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, annahu kana yakrahu, beliau tidak senang, an yata'awwal al-Qur'an, untuk mentakwilkan al-Qur'an, li syai'in ya'ridu min amri dunia, mentakwilkan al-Qur'an terhadap sesuatu dengan tujuan perkara dunia. Dengan tujuan perkara dunia, mentakwilkan, ya, membaca Al-Quran, membaca ayat dengan tujuan ini fisolah, dengan tujuan untuk selain itu. Ini beliau membencinya. Wan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qara'a fi salatil maghrib di Makkah. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau ketika sholat maghrib di Makkah, beliau membaca wattini wazzaitun wa turisini. Summa rafa'a sautahu, kemudian beliau keraskan suaranya, wa hadzal baladil amin. Dan negara yang aman ini, yakni Mekah. Beliau keraskan ketika membaca wa hadzal baladil amin. Wa an Hukaim bi dhammil ha Ibnu Sa'd anna rajulan minal muhaqqimah. Maksudnya ada seorang dari muhakimah atau mahkamah, pengadilan. Atta Aliyan radhiyallahu anhu mendatangi Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi salati subhi, dan beliau ketika salat subuh, Ali bin Abi Thalib. Faqala, orang ini menyatakan membaca ayat la in asrakta la yahbatanna amaluk, kalau kamu mensekutukan Allah, kalau kamu berbuat syirik, sungguh amalanmu akan batal. Fa ajabahu Aliyun karramallahu wajhah, maka Ali radhiyallahu anhu menjawab, gelar untuk beliau karramallahu wajhah, mengkhususkan untuk Ali bin Abi Thalib, ini min syiar nam rafidah, sehingga sama dengan para sahabat yang lainnya ketika menyebutkan Ali radhiyallahu anhu wa huwa fi shalah fasbir inna wa'dakallahi haq, maka bersabarlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wala yastahifannakal ladina la yuqinun, dan jangan meresahkanmu orang-orang yang tidak yakin. Nah, ikhwan fiddin azani wa azakumullah, mungkin dari tiga yang disebutkan riwayat yang kita baca ini, kita belum paham betul apa sih yang dimaukan dengan bab ini. Dan penukilan terakhir ini mungkin kita akan paham apa sih yang dimaukan dalam bab fasal ini. Qala ashabuna, berkata ashabuna di madhab kami, wa idza sta'dana insanun 'alal musalli, jika ada seorang yang minta izin kepada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang sholat kemudian ada orang yang minta izin, nah mungkin mau masuk, ada tamu tuan rumahnya sedang sholat, nah faqala al-musalli, kemudian orang yang sholat itu di dalam sholatnya membaca dengan keras udkhuluha bisalamin aminin, membaca ayat dengan tujuan untuk menjawab orang yang minta izin masuk rumahnya ini, udkhuluha, masuklah bisalamin aminin. Dia tidak menjawab dengan kaul ucapan manusia silakan masuk, karena itu membatalkan sholatnya. Nah, tapi dia jawab dengan membaca ayat Al-Quran, udkhuluha bisalamin aminin. Bagaimana hukumnya ini? Ini dirinci. Fa'in aradat tilawah, jika dia meniatkan itu memang untuk membaca, au at-tilawah wal-i'lam, atau dia punya dua niatan, yang pertama tilawah membaca, yang kedua i'lam pemberitahuan kepada orang ini silakan masuk, udkhuluha bisalamin aminin, lam tabtul sholatuh, sholatnya tidak batal. mempersilakan masuk. Nah, udkhuluha misalnya. Dia nukilkan ayat, dia baca ayat. Baik. Wa in aradal i'lam. Jika dia dengan tujuan semata-mata untuk pemberitahuan. Aw lam tahdhurhu niyyatun, atau tidak ada niat. Batalat sholatuhu. Batal sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Serupa dengan ini pernah disampaikan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Ketika ada imam yang salah dalam gerakannya, kemudian kata beliau, bisa makmumnya itu membaca ayat yang di situ mengandung pengertian yang memungkinkan sang imam itu faham sekarang apa gerakannya. Misalnya mestinya sujud, tapi imamnya berdiri misalnya, maka membaca ayat yang di situ ada kata-kata sujudnya. Baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullah, disebutkan di situ di foto nomor 2. Disebutkan di foto nomor 2 perinciannya. Foto nomor 2 kemudian di baris kedua. أن المصنف رحمه الله تعالى فصل المسألة في دقائق المنهاج. مصنف إمام النووي رحمه الله فصل. Beliau merinci masalah ini di dalam kitab beliau Daqa'iq al-Minhaj di halaman 29. Ini hukumnya bagaimana sih seseorang membaca ayat di dalam sholatnya dengan tujuan untuk i'lam, pemberitahuan. Fiha arba'u masail. Di sini ada 4 masalah, 4 hukum. Ihdaha yang pertama, idza qasadal qira'ah. Jika memang tujuannya hanya semata-mata membaca ayat itu. Watsaniya idza qasadal qira'ah wal i'lam. Yang kedua, niatannya memang membaca dan sekaligus pemberitahuan. Kayak yang dicontohkan di atas tadi. Ada tamu, ada izin masuk, kemudian dia membaca ayat udkhuluha bisalamin aminin. Membaca ayat. Watsalitsah, yang ketiga, idza qasadal i'lam. Yang ketiga bertujuan semata-mata untuk pemberitahuan. Warabi'ah lam yaqsud syai'an. Yang keempat, tidak ada maksud sama sekali. Tidak punya niatan apa-apa. Fal ula wal thaniya la tabtul fihima. Pertama dan yang kedua, pertama meniatkan membaca, tidak batal sholatnya. Wa thalisa wa rabi'a, yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga meniatkan semata-mata i'lam, pemberitahuan, atau tidak bermaksud apapun. Tabtul fihima, batal sholatnya. Wa hadhir rabi'a nafisa la yastaghna an bayaniha. Yang keempat ini mulia, atau penting yang sangat butuh untuk penjelasannya. Baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Jadi intinya ketika seseorang ada suatu perkara kemudian dia membaca ayat, dia niatkan untuk membaca atau sekaligus untuk pemberitahuan, maka tidak batal sholatnya. Ya. Karena tidak boleh berbicara dengan ikalaminas ya, ketika mengingatkan seorang di dalam sholat. Baik. Khani fidina azani wa azakumullah. Ini permasalahan al-qira'ah, jadi membaca ayat di dalam sholatnya dengan tujuan i'lam, pemberitahuan kepada orang lain. Baik. Qala faslun fima yaktu'ul qira'ah li'ajlih, tentang apa-apa yang bacaan Quran itu dihentikan karenanya. Menghentikan membaca Al-Quran dengan sebab-sebabnya. Qala idza kana yaqra'u masyian, jika seorang itu membaca Quran sambil jalan. Hamarra ala qaumin, kemudian dia melewati suatu kaum. Yustahabbu ayatu al-qira'ah, disenangi dia untuk menghentikan bacaannya. Membaca Quran sambil jalan, kemudian melewati seseorang, melewati suatu kaum, maka disenangi dia putus, hentikan bacaannya. Wa sallim alaihim, dan ucapkan salam kepada orang yang dilewati. Jangan kemudian terus membaca Al-Quran. Summa yarji'u ilal qira'ah, kemudian balik dilanjutkan bacaannya. Walau ada ta'awudha kana hasanan, kalau kemudian dia ulangi ta'awudnya, maka itu bagus. Baik, mengucapkan salam kepada orang yang dilewati ketika dia sedang membaca Quran dalam keadaan berjalan. Baik, ini menghentikan bacaan dengan sebab mengucapkan salam kepada orang yang dilewati. Nah, walau kana yaqra'u jalisan, kalau dia membaca Qurannya dalam keadaan duduk. Famarra 'alaihi ghairuhu, ini kebalikannya. Lalu ada orang lewat, ya, dia duduk baca Quran, ada yang lewat. Faqad qala al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi. Al-Imam Abul Hasan Al-Wahidi beliau menyatakan al-aula tarkus salam 'alal qari. Yang lebih utama, orang yang melewati seorang sedang membaca Quran itu tidak mengucapkan salam. Lebih utama untuk tidak mengucapkan salam kepada orang sedang membaca Al-Quran. Kenapa? Listighalihi bitilawah, karena orang yang dilewati ini sedang sibuk dengan tilawah, dengan bacaan. Baik. Qala fa in sallama alaihi insanun, kalau ada orang yang memberikan salam kepadanya, dia sedang membaca Al-Quran. Kafahu ar-raddu bil isyarah, cukup dibalas dengan isyarat. Cukup dibalas salamnya dengan isyarat. Nah, qala fa in arada aradda bil lafzi, kalau dia ingin untuk membalas dengan lafaz dengan ucapan wa alaikassalam misalnya, raddau, maka balas, dia boleh untuk membalasnya. Ya. Ini orang yang sedang membaca Quran, kemudian ada orang yang lewat atau ada orang yang masuk mengucapkan salam, ya. Jadi beliau sebutkan boleh dijawab dengan isyarat, boleh pula dijawab dengan kalimat. Summa ista'nafal isti'adah wa'awadat tilawa. Kemudian memulai lagi isti'adahnya dan kemudian melanjutkan bacaan Qur'annya. Dipotong, dihentikan bacaan Qur'annya, jawab salam, kemudian isti'adah dan melanjutkan bacaan Qur'annya. Jika ada orang memberikan salam. Wa hadha alladhi qalahu dha'ifun. Kata Imam Munawi rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh apa yang tadi disebutkan ini, baik kata beliau, ini pendapat yang lemah. Pendapatnya Abul Hasan Al-Wahidi ini pendapat yang lemah. Wa dhahir, dan yang nampak yang benar, wujubu raddi bil lafzi, wajibnya menjawab salam dengan lafaz, dengan waalaikumsalam, tidak dengan isyarat. Jika seorang sedang baca Quran kemudian ada yang mengucapkan salam kepadanya, wajib untuk membalas dengan lafaz. Baik. Waqad qala ashabuna, dan sungguh telah berkata ashabuna, madhab kami, idza sallama dahil yaumal jumu'ah fi halil khutbah, jika pada saat hari Jumat dan dalam keadaan sedang khutbah, salam dahil, ada orang yang masuk kemudian mengucapkan salam. Wa qulna, kami menyatakan, al insad sunnatun, insad diam, mendengarkan khutbah itu sunnah. Wajib raddus salam ala asahil wajhain, wajib untuk membalas salam ini dari yang paling sahih dari dua pendapat. Jika memang pendapatnya insyad itu diam, itu mendengar khutbah itu hanya sebatas sunnah, maka menjawab salam itu wajib. Fa idza qalu, jika mereka menyatakan hadza fi halil khutbah, ini dalam keadaan khutbah. Ma'al ikhtilafi fi wujubil insad wa takhrimil kalam, bersamaan adanya beda pendapat tentang masalah insad, diam dengarkan khutbah itu hukumnya apa? Wajib atau sekedar sunnah? Ini ikhtilaf, jika ada ikhtilaf. Wa takhrimul kalam, demikian pula haramnya berbicara ketika sedang khutbatul Jumat. Fa fi halil qira'ah, maka dalam keadaan membaca Quran, allati la yahrumul kalam fiha, yang tidak diharamkan untuk berbicara ketika sedang membaca Quran, bil ijma', yang itu sepakat para ulama, aula, lebih utama untuk dijawab. Jadi kalau ada orang yang masuk ke masjid, posisi khatib sedang berkhutbah, itu wajib untuk jawab salamnya, apalagi bagi orang yang sedang membaca Quran, lebih wajib lagi. Dalam keadaan mendengarkan khutbah itu, ikhtilaf para ulama hukumnya. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Baik, itu masih ada yang berpendapat wajib untuk membalas salam dengan lafaz. Baik. Ma'anna raddas salam wajibun fil jumlah, bersamaan menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Baik. Ini terkait tentang ketika kita sedang membaca Quran kemudian ada yang kasih salam kita, Ini masalahnya hanya itu. Kita jawabnya dengan isyarat apa dengan lafaz? Ya, maka di sini disebutkan yang pendapat yang kuat itu dengan lafaz, ya, dihentikan bacaannya, kemudian jawab dengan waalaikumsalam. Nah, baik. Wadhahir di sini, wadhahir di sini mungkin ucapan dari bukan Imam Munawi, ya. Mungkin masih ucapan Imam Abdul Hasan Al-Wahidi. Qala wa amma idza atasa fi halil qira'ah. Adapun jika bersin ketika membaca Quran. Fa inna yustahabu ay yaqula alhamdulillah. Maka disunnahkan untuk mengucapkan alhamdulillah sedang baca Quran bersin. Wa kadza law kana fi shalah. Demikian pula ketika di dalam salat. Sholat kemudian bersin, maka mustahab untuk mengucapkan alhamdulillah. Ya. Baik. Walau atau ghairuhu, jika yang bersin orang lain, wa huwa yaqra'u fi ghairi shalah, dan dia membaca Al-Quran bukan di dalam sholat. Wa qala alhamdulillah, yang bersin itu mengucap alhamdulillah, yustahabu lil qari ayusamidhu, maka disunnahkan bagi orang baca Quran itu untuk menjawab nam tasmiyatul atis, menjawab dari orang yang bersin mengucap alhamdulillah, fayaqul yarhamukallah. Ini kalau di luar sholat. Jika baca Qur'annya di luar sholat, dia jawab orang yang bersin. Tapi kalau kemudian sedang sholat jamaah, kemudian ada satu makmum yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka tidak boleh kemudian dijawab yarhamukallah. Karena itu ucapan kepada manusia. Itu yang kemudian diingkari oleh Rasulullah SAW ketika ada yang bersin sudah mengucapkan alhamdulillah, ya. Yang menjawabnya. Jadi tidak ada yang tidak diingkari sahabat ketika bersin mengucapkan alhamdulillah di ketika sedang sholat. Jadi boleh ketika sholat kemudian bersin untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi tidak boleh untuk dijawab bagi yang mendengarnya. Qala walau sami'al muadzin faqata'al qira'ah. Kalau orang yang sedang baca Quran itu dengar azan, maka diputuslah bacaannya, dihentikan baca Qurannya. Fa'ajabau, dijawab, bimutabati fi alfadil azan, dengan mengikutinya pada lafad-lafad azan. Wal iqamah, demikian pula iqamah. Summa ya'udu ila qira'ati, kemudian kembali untuk membaca Al-Qur'an setelah selesai. Wa hadza muttafaqun 'alaihi inda ashabina. Ini sesuatu yang disepakati di madzhab kami. Naam. Wa amma idza tulibat min duhajatil bihal qira'ah. Adapun ketika sedang membaca Quran kemudian ada hajat, ada keperluan. Wa amkana jawabul sa'il bil isharah al mufhimah, dan memungkinkan bagi dia untuk menjawab orang yang bertanya dengan isyarat yang dia itu faham. Orang yang dikasih isyarat mufhimah, syarat yang bisa difahami. Wa 'alima annahu la yankasiru qalbuh, dan dia tahu orang yang dijawab dengan orang yang tanya, tapi dijawab dengan isyarat ini dia paham orang yang jawab ini. Kalau dijawab dengan isyarat orang itu enggak yankasiru qalbuh, itu enggak gelo, enggak marah hatinya. Biasa saja. Wa lam yaksulu lahu syai'un minal adza, dan tidak terjadi suatu dari adzan gangguan, li unsil ladzi bainahuma wa nahu, wa nahwi. Tidak ada gangguan lil uns, uns itu keakraban ya, antara dia dengan orang yang bertanya tadi. Sedang baca Quran, ada yang tanya ya. Kemudian boleh dijawab dengan isyarat, isyarat yang mufhimah, yang bisa dipahami oleh orang yang dijawab itu. Nah, ini tetapi kalau memang tidak menyakiti hati orang yang nanya, dijawab pakai syaratnya. Wal aula ayujibahu bil isyarah. Maka lebih utama untuk dijawab menggunakan isyarat. Walayat to'il kiro'ah, dia enggak memutuskan bacaannya. Fa'in koto'ah jaza. Jika diputus bacaannya boleh. Wallahu ta'ala alam. Ya. Sedang baca Quran, ada orang yang masuk tanya nyari apa gitu. Dia kemudian tunjukkan ke dalam misalnya. Ya. Pakai isyarat. Soalnya dia lagi baca Quran. Nah, dia tunjukkan apa yang dia cari orang itu. Nah, jika memang dengan sebatas kita memberikan isyarat dia tidak tersinggung, ya, maka itu lebih utama. Kita tidak menghentikan bacaan Qurannya. Jadi kalau kira-kira dengan isyarat itu dia tersinggung, mungkin dia kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Ya. Dia orang punya keutamaan. Ya, tanya kemudian hanya kita kasih isyarat itu membuat dia tersinggung, membuat kedekatan kita akhirnya renggang. Baik, maka dihentikan bacaannya dan dijawab dengan lafaz. Nah, wallahu ta'ala alam. Baik, ini ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah, beberapa perkara yang dengannya kita boleh untuk memutus bacaan Quran kita. Nah, qala rahimahullah faslun istihbabil qiyam li ahli al-fadl minal ulama' was-solihin. Fasal tentang disenanginya berdiri untuk orang yang memiliki keutamaan dari kalangan ulama dan orang-orang soleh. Berdiri untuk menghormati orang memiliki keutamaan. Wa idza warada 'alal qari'i man fihi fadilatun. Jika datang kepada orang yang sedang membaca Quran, orang yang memiliki keutamaan min ilmin, dari keilmuan, au salahin, atau orang saleh, au syarafin, atau orang memiliki kemuliaan. Kita sedang baca Quran, terus ada yang datang. Nah, yang datang ini orang alim, orang soleh, orang punya keutamaan. Au sinnin ma'asyanatin, atau juga orang yang berumur. Au lau khurmatun biwilayatin, atau dia memiliki kehormatan dari si wilayah, kekuasaan, mungkin pimpinan daerah. Au wiladatin, atau karena kelahiran dia, ini orang tuanya datang. Au ghairihima, atau selainnya. Fala ba'sa bil qiyam lahu ala sabil ikhtiram wal ikram. Maka tidak masalah berdiri untuk menyambutnya sebagai bentuk ikhtiram wal ikram, sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan. Berdiri ketika ada orang alim datang ya, mendatanginya. Nah, ketika ada orang soleh mendatanginya dan kita sedang baca Quran, boleh untuk berdiri untuk menghormatinya. La liria wal i'dham, bukan dengan tujuan ria ya, cari perhatian. Nah, biar dianggap demikian dan demikian ya, tujuan-tujuan duniawi. Wal-i'zam, bukan untuk mengagungkan. Baik, bal dzalika mustahabun, bahkan itu mustahab disenangi. Jika ada orang datang, kita berdiri untuk menyambutnya. orang yang punya keutamaan. Apakah keilmuannya, apakah kesolehannya, atau orang tuanya. Waqad thabata al-qiyam lil-ikram min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dan telah tetap al-qiyam berdiri lil-ikram untuk penghormatan, ya, untuk pemulihan, bukan untuk pengagungan, ya, untuk penghormatan dari perbuatan Rasulullah SAW. Rasul pernah menghormati orang yang datang kepada beliau dengan cara berdiri. Wa fi'li ashabi radhiyallahu anhum, dan juga perbuatan sahabat beliau, para sahabat beliau radhiyallahu anhum fi hadratihi, di situ ada Rasulullah, ya. Rasul tidak mengingkari. Nah, perbuatan sahabat menyambut orang yang datang dengan cara berdiri. Wa bi amrihi, ada juga peristiwa ketika Rasul bahkan perintahkan para sahabatnya untuk berdiri menyambut kedatangan seorang sahabat. Nah. Jadi menyambut orang yang datang kepada kita dengan cara berdiri ini pernah dijalankan Rasulullah. Pernah dijalankan para sahabat, ya. Dengan ada di situ Rasulullah berarti takrir, setuju Rasulullah. Bahkan pula Rasul memerintahkan. Wa min fi'li tabi'in, juga ini dijalankan para tabi'in. Wa man ba'dahu minal ulama wa sholihin, dan orang-orang setelah tabi'in dari golongan ulama dan orang-orang saleh. Naam. Baik, ikhwani fi din azani wa azakum. Karena ada yang menyatakan larangan untuk menghormati orang yang datang dengan cara berdiri. Dengan cara berdiri. Baik. Maka ini mau didudukkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau sebutkan di sini bolehnya menyambut orang yang datang dengan cara berdiri. Ini pernah dijalankan Rasulullah. Nah, pernah dijalankan para sahabat dengan persetujuan Rasulullah, pernah diperintahkan Rasulullah, dijalankan para tabi'in. Baik. Kata beliau, waqad jama'tu juz'an fil qiyam. Aku telah kumpulkan juz pembahasan tentang masalah berdiri ini. Beliau tulis risalah khusus. Ya, pembahasan hukum berdiri menyambut orang yang datang. Wa dzakartu fihi, aku sebutkan di dalam kitab itu al hadis wal athar al waridah istihbabih. Disebutkan hadis-hadis asar-asar yang datang tentang masalah ini, disunnahkannya, disenanginya untuk menyambut orang yang datang dengan cara berdiri. Wabinahi anhu, demikian pula larangannya, ada yang terlarang juga. Itu juga disebut oleh Imam Nawawi. Wabayantu dha'fa dha'if minha, aku terangkan hadis yang dha'if itu yang mana, wasihhata sahih, dan mana yang sahih. Beliau kumpulkan semua riwayatnya. Beliau jelas ini sahih, ini dhaif. Wal jawab amma yatawahhamu minnun nahyu wa laysa fi nahyu. Dan juga beliau tulis jawaban tentang apa-apa yang difahami dilarang padahal sebenarnya tidak dilarang. Dijawab oleh beliau orang-orang menyatakan dilarang padahal tidak terlarang, dijawab oleh beliau di risalah itu. Wa awdahtu dzalika kullahu bihamdillahi ta'ala, aku jelaskan hal itu semuanya bihamdillahi ta'ala. Faman syakka fi syai'in min ahadithihi, maka barang siapa yang ragu tentang sesuatu dari hadis-hadisnya, falyutali'hu, silakan untuk dibaca kitabnya beliau. Yajid ma yazulu bi sakku insyaallah ta'ala, dia akan menjumpai apa-apa yang akan menghilangkan dengannya keraguannya insyaallah ta'ala. Naam. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Baik. Di situ disebutkan di poin nomor 2, at-tarhisu bil qiyam. Naam. Alladhi al-fadl wal maziyah min ahli Islam. lidawil fadl, ya, at-tarhis, rukshoh, untuk berdiri bagi orang yang memiliki keutamaan dan kedudukan di dalam Islam. Nah, menyambut orang yang datang dengan cara berdiri, baik bagi orang yang memiliki keutamaan. Ya, ini perlu jelaskan di kitab itu. Karena sebagian orang menyatakan itu terlarang. Nah, ikhwani fiddin a'azzani wa a'azzakumullah. Ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, ya, tentang masalah ini. Dakhala rajulun wa ana fi majlis. Masuk seorang dan aku di majlis. Faqama lahu al-hadirun. Yang lainnya itu nam berdiri. Walakin lam aku, tapi aku enggak berdiri. Ada orang yang datang di majlis, yang lainnya menyambutnya dengan cara berdiri, aku tetap duduk. Fahal yulzimunil qiyam? Apakah aku wajib untuk berdiri? Wahal alal qa'im min ithmun? Dan apakah orang yang menyambutnya dengan cara berdiri itu berdosa? Yang ditanyakan apakah aku wajib untuk ikut berdiri, dan apakah orang yang menyambut orang yang datang dengan cara berdiri mereka itu berdosa? Kata beliau rahimahullah, la yulzimul qiyam lil qadim, tidak wajib berdiri menyambut orang yang datang. Wa innama huwa min makarimil akhlaq. Itu termasuk akhlak yang baik, ya, termasuk adab menyambut orang yang datang dengan cara berdiri. Man qama ilaihi, dan barang siapa yang berdiri menyambutnya, li sahibahu, untuk menyalaminya, wa ya'khudhu biyadihi, memegang, mengambil tangannya, wala siyama sahibal bait wal a'yan, apalagi tuan rumah, ya. Ada tamu datang, tuan rumahnya berdiri, nyambut tangannya disalami. Fahada min makarimil akhlak. Ini termasuk akhlak yang baik. Ya, termasuk akhlak yang baik. Waqad qama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Fatimah. Ini apa yang tadi disebutkan oleh Imam Munawi rahimahullah, dibawakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri menyambut Fatimah, anak beliau, datang ke tempat Rasulullah, Rasul berdiri untuk menyambutnya. Nah, ini perbuatan Rasulullah yang tadi disebutkan, ini dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut tamu yang datang dengan cara berdiri. Wa qamat lahu radhiyallahu anha. Ketika Rasul datang ke rumahnya Fatimah, Fatimah menyambutnya dengan cara berdiri. Dijalankan pula oleh Fatimah. Nah, menyambut tamu dengan cara berdiri. Baik. Wa qama sahabah bi amrihi li Sa'ad bin Mu'ad. Juga para sahabat berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad bi amrihi, dengan perintahnya Rasulullah. Tadi yang disebut oleh Imam Nawawi, itu juga diperintahkan Rasulullah. Rasulullah perintahkan menyambut kedatangan tamu dengan cara berdiri. Sa'ad bin Mu'ad, lamma qadima liyahkuma fi Bani Quraidah. Ketika Sa'ad bin Mu'ad datang untuk menghukumi Bani Quraidah. Baik, Rasulullah menyatakan, kumu li sayyidiku. Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian atau tuan kalian. Rasul perintahkan sahabat itu berdiri, ya, nyambutnya, menyambutnya. Baik. Wa qama Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah berdiri, ya, min baini yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ja'a Ka'b bin Malik hina taballahu alaihi. Ketika Ka'b bin Malik datang, ketika Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, ketika Allah menerima taubatnya Ka'ab bin Malik, ketika beliau tidak ikut mengikuti perang, ya, kemudian Allah menerima taubatnya, khabar gembira, ya. Beliau kemudian datang ke masjid yang di situ ada Rasulullah dan para sahabatnya, dan Talha bin Ubaidillah ini berdiri menyambut Ka'ab bin Malik. Di situ ada Rasulullah, ini yang tadi disebut oleh Imam Nawawi. Nah, ada Rasulullah, taib, dan beliau tidak melarangnya, takrir persetujuan Rasulullah. Nah, fasofahu disalami Ka'ab bin Malik. Wahana usumma jalasa, disambutnya. Nah, kemudian duduk. Baik, ini semua persis ya dengan apa yang tadi dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik. Ya. Perbuatan Rasulullah, kemudian perbuatan sahabat di hadapan Rasulullah. Perintah Rasulullah kepada para sahabat. Nah, menyambut orang yang datang dengan cara berdiri. Baik. Wa hadza min bab makarimil akhlak. Ini termasuk adab yang baik. Ini termasuk akhlak yang baik. Wal amru fihi wasiun. Dan perkara ini bebas. Maksudnya tidak wajib untuk berdiri, tidak wajib. Itu termasuk akhlak yang baik. Kalaupun enggak berdiri ya enggak apa-apa, ya. Dia sedang duduk di teras, datang tamu, dia tetap duduk, enggak disambut dengan berdiri juga enggak apa-apa, ya. Karena tidak wajib. Nah, karena kata beliau, "Baik, wal amru fi wasi'un," menjawab pertanyaan tadi, ya. Mau duduk, mau berdiri enggak ada masalah, cuma jika disambut dengan cara berdiri itu termasuk makarimul akhlak. Ya. Itu termasuk akhlak yang baik. Nah. Baik. Wa innamal munkaru, bahwasanya yang diingkari itu ayakuma waqifan lit-ta'zim, berdiri untuk mengagungkan, ya. Berdiri untuk mengagungkan. Baik. Wa amma kaunu yaqumu liqabilu dhaif, adapun berdiri untuk menyambut tamu, liikramihi, untuk menghormatinya, au musafahati, atau untuk menyalaminya, au tahiyati, atau untuk memberikan ucapan salam, fahada amrun masru'un, ini perkara yang disyariatkan. Baik. Wa amma kaunu yaqifu wan-nasu julusun lit-ta'zim, adapun keadaan berdiri dan manusia duduk untuk mengagungkannya, au yaqifu inda dukhul min duni muqabalah aw musafahah, atau berdiri menyambut orang yang datang tanpa salaman, ya. Baik, pada mala yang bagi, ini yang enggak boleh, ya. Menyambut dengan cara berdiri bukan tujuan untuk nyalami, tidak. Mengagungkan, mungkin ada raja yang datang, dia berdiri untuk ta'zim tanpa salaman, karena mungkin juga enggak boleh untuk salaman. Nah, untuk pengagungan ini yang tidak boleh. Baik. Nah, adapun untuk menyambut tamu, untuk menyalaminya, ini termasuk min makarimil akhlak. Maka kemudian beliau rahimahullah menyebutkan ada tiga hal, ya. Tiga hukum dalam masalah berdiri ini. Kata beliau rahimahullah menyimpulkannya, baik. Di sini para ulama menyebutkan al-qismul awwal. Nah, bagian yang pertama ayyaku mu'ali wa wajalisun lit-ta'zim, berdiri untuknya dan dia dalam keadaan duduk untuk mengagungkan. Kama tu'adzimul ajam mulukah, sebagaimana orang-orang ajam itu menghormati raja-rajanya. Baik. Kama bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza la yajuz. Sebagaimana dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini enggak boleh, ya, mengagungkan rajanya dengan cara berdiri. Walihada amaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ayat jilisu. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk para sahabat duduk. Lamma sholla bim qa'idan, ketika Rasul sholat dalam keadaan duduk dan para sahabat sholatnya sambil berdiri. Ya. Makmum sambil berdiri, Rasul dalam keadaan sholat sambil duduk. Amarum ayat jilisu wasallu ba'u qu'udan, Rasul perintahkan mereka duduk dan sholat bersama beliau dalam keadaan duduk. Naam. Walamma qamu, ketika selesai, qala kitum antu azimuni, kalian hampir-hampir mengagungkan aku. Dama tu adim la'ajim berusaha tu'asaha, sebagaimana orang-orang ajam mengagungkan ketua-ketuanya. Ini yang pertama, tidak boleh. Al-Qismithani, yang kedua, ayyakuma li ghairihi waqifan lidukhuli, berdiri untuk orang lain dalam keadaan ada orang mau masuk, al-khuj, orang yang mau keluar, min duni muqabalah wala musafah, bukan untuk menemuinya, bukan untuk menyalaminya, wali mujarati ta'zim, semata-mata untuk mengagungkannya dengan cara berdiri, ya, penghormatan dengan cara berdiri. Wa hadza aqall aqwali annahu makruh, di keadaan yang paling ringan dia itu dibenci, makruh. Nah, mungkin kalau gurunya mau masuk kemudian berdiri semuanya, bukan untuk menyambutnya tapi untuk mengagungkannya, nah ini makruh. Baik. Dan ini beliau sebutkan para sahabat tidak ada yang pernah menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berdiri jika Rasul masuk kepada mereka, kepada para sahabat, karena Rasul tidak senang untuk diagungkan dengan cara berdiri. Kemudian Al-Qismu Tsalits, bagian yang ketiga, ayyakuma muqabil lil qadim li sahifan, menyambut orang yang datang dengan tujuan menyalaminya, au ya'khudhu biyadihi, atau mengambil tangannya, memegang tangannya, liyadha'u fi makanin, untuk diajak ke sebuah tempat, ya, diminta duduk di sebuah tempat, au liyajlisahu fi makani, ya, au ma'asbah dhalik fahada la ba'sabi, ini enggak masalah, bal wa minas sunnah, bahkan dia termasuk sunnah menyambut orang yang datang dengan cara berdiri untuk menyalaminya, untuk mungkin mengajaknya sebuah tempat tertentu. Baik, ini diperbolehkan, termasuk sunnah, termasuk min magharimil akhlak. Baik, adapun menyambutnya dengan cara berdiri bukan untuk menyalaminya tapi semata-mata untuk mengagungkannya, ini dilarang. Rasulullah tidak senang dihormati dengan cara berdiri. Baik. Ini ikhwani fiddina azani wa azakumullah. Nah, dan setelahnya nanti Imam Munawi rahimahullah akan bahas tentang beberapa perkara-perkara yang terkait dengan masalah sholat, bacaan dalam sholat, bacaan Al-Fatihah bagi makmum, ya, sholat jahriyah atau sholat siriyah, nanti akan dibahas dalam pasal berikutnya ini. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.